Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita bertemu hari ini untuk mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada hari ini kita akan mengkaji surat Al-Mu'minun ayat ke-43 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun. Tidak ada satu umat pun yang dapat menyegerakan ajalnya dan tidak pula menangguhkannya. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-43 ini menggambarkan tentang bagaimana perjalanan kehidupan yang dijalani oleh umat manusia, bahwa ada masa hidup untuk melakukan berbagai sikap dan tindakan, aktivitas dan sebagainya di dalam kehidupan ini, dan pada satu saat itu akan berakhir dengan datangnya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut dengan ajal. Kita tahu bahwasanya di dalam ayat ini sudah digambarkan oleh Allah mengenai masalah ajal sudah pas waktunya. Mengenai masalah waktu kehidupan yang dijalani oleh manusia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan dimulai dan kapan akan berakhir. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun. Tidak ada satu umat pun yang dapat menyegerakan ajalnya dan tidak pula menangguhkannya. Fa iza ja'a ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai waktunya, maka tidak dapat diundurkan dan juga tidak dapat ditangguh-tangguhkan. Kita harus paham bahwa melalui keterangan ayat ini kita diingatkan bahwa kita punya batasan waktu di dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, mari jalani kehidupan itu dengan baik. Mari jalani kehidupan kita ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya misi di dalam kehidupan ini, yaitu untuk mencari apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha dengan sebaik mungkin bagaimana agar kita tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Ini terkandung di dalam doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami hidup ini untuk mencari apa yang Engkau ridai dan kami berlindung kepada-Mu dari murka dan juga dari azab neraka. Kalau kita menjalani kehidupan dengan baik, maka hasil baiklah yang akan kita dapati. Sebaliknya, kalau kita isi kehidupan ini dengan segala tindakan maksiat, perbuatan dosa, sikap-sikap yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat baik-baik bahwa ada satu saat di mana kehidupan kita akan berakhir dan kita akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Untuk lebih menjelaskan tentang ayat ke-43 dari surah Al-Mu'minun ini, bersama kita studio ada ustaz kita, ada Ustaz Jenal Arifin dan Ustaz Ardiansah. Kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Ustaz Perdana, bahwa Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa setiap dari umat itu akan mendapatkan balasan apa yang mereka lakukan dari keimanan atau dari mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kehidupan ini akan berakhir, dan akhir yang terbaik itu adalah bagi kaum mukminin. Dan ketika suatu kaum itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan mampu untuk menangguhkan atau menghindar dari azab yang pasti akan menimpa mereka. Dan begitu pula sebaliknya, bagi mereka kaum yang beriman, maka kebahagiaan yang abadi pasti telah menanti mereka. Nah, kita melihat banyak peradaban dalam perjalanan kehidupan manusia yang dapat kita jadikan contoh. Misalnya peradaban di Mesir, Mesopotamia, di Irak, kemudian beberapa peradaban-peradaban yang lain yang ada di Cina, bahkan di Indonesia sekalipun. Mereka hanya tinggal kisah dalam bentuk sejarah, tidak lagi memberikan bekas berarti bagi kehidupan saat sekarang ini. Nah, bagi mereka yang beriman, maka mereka akan meninggalkan kisah-kisah yang baik. Namun bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kehancuran telah menimpa mereka dan jadilah mereka permisalan yang buruk bagi umat yang berikutnya. Jadi kata ajal, ketentuan atau ketetapan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala ini juga menyadarkan pada diri kita bahwa Allah lah yang menetapkan yang terjadi dalam kehidupan ini, sementara kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk berbuat baik, dan kebaikan yang kita lakukan bukanlah untuk Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam gambarannya seperti itu, tapi sebenarnya lah ketika kita berbuat baik, kebaikan itu kembali pada diri kita. Kita melihat betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa hidupnya berjihad, mengembangkan dan berdakwah, menyebarkan Islam. Maka kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya kembali pada dirinya sendiri dengan banyaknya umat yang mengikutinya hingga saat sekarang ini, dan jadilah beliau uswah dan kudwah yang terbaik bagi generasi dan peradaban yang berikutnya. Dan ini tidak terbantahkan dalam sejarah manusia bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga saat sekarang ini adalah contoh yang terbaik khususnya bagi umat Islam. Saya kira itu tambahan dari saya. Iya, terima kasih Ustaz Perdana dan setelahnya Ustaz Ardi. Saya akan menambahkan sedikit. Ajal, masa depan, rezeki manusia dan kematiannya, empat hal ini hanya Allah yang tahu. Apa yang terjadi hari ini tidak selalu mencerminkan suatu masa depan, karena dunia ini selalu berubah. Miskin hari ini dapat menjadi kaya dan esok hari, begitu juga sebaliknya. Kafir hari ini dapat menjadi mukmin di esok hari, begitu juga sebaliknya. Sakit hari ini boleh jadi menjadi sehat di esok harinya, begitu juga sebaliknya. Tidak tahu hari ini dapat menjadi tahu di esok hari, begitu juga sebaliknya. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita berpikir positiflah, berbuat baiklah. Karena apa? Karena takdir Allah. Dengan berpikir positif dan berlaku baik, pasti takdirnya juga baik untuk kita. Itu yang dapat saya tambahkan. Iya, terima kasih Ustaz Janal, terima kasih Ustaz Ardi. Para pendengar rahimakumullah, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari keterangan ayat ini, bahwa di dalam kehidupan ini kita punya limit waktu yang sangat terbatas sekali agar kita dapat mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Kalau sudah sampai waktu itu, matasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun, maka tidak dapat dipercepat dan juga tidak dapat ditangguh-tangguhkan. Ada waktunya kita hidup, ada waktunya kita mati, dan ada waktunya nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita. Oleh karena itu, mari isi kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, di dalam menjalani kehidupan ini, hendaklah dijalani dengan hal-hal yang menguntungkan. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ardi, bahwa sungguh sangat ironis sekali kalau ternyata dengan umur kita yang singkat ini, kita isi kehidupan kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita terlalu banyak menghabiskan umur kita untuk bermain-main, terlalu banyak menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita bisa baca Al-Quran lebih banyak, tapi ternyata kita lebih banyak menonton TV. Kita bisa lebih banyak berzikir kepada Allah, ternyata kita lebih banyak melakukan permainan-permainan yang tidak bermanfaat. Kita lebih bisa lebih banyak untuk aktif di masjid, ya, melakukan tindakan-tindakan sosial di masjid ataupun di lingkungan sekitar kita. Akan tetapi banyak di antara kita yang lebih banyak membuang waktunya dengan hanya tidur atau melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat sama sekali. Oleh karena itu, jadikan kehidupan kita dengan hal-hal yang positif, isi kehidupan kita dengan aktivitas yang bermanfaat, karena kelak kita juga akan bahagia kalau kita berhadapan dengan Allah. Ternyata kehidupan yang kita lakukan di dalam dunia ini penuh dengan pahala dan kebaikan yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan sekali lagi, mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan planning-planning untuk melakukan tindakan-tindakan positif dengan banyak berzikir, membaca Al-Quran dan sebagainya, dan persiapkan diri kita, karena kita akan menyambut suatu bulan yang begitu sangat agung, penuh dengan kebaikan dan penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.